menantikan masa dan harinya, agar kita dapatlah berjumpa. Menantikan masa dan harinya, luka hati agar diobatnya. Hasrat terpendam menggoda jiwa, angin tiup bagai membawa baunya. Menantikan masa dan harinya, agar kita dapatlah berjumpa. Menantikan masa dan harinya, luka hati agar diobatnya. Hasrat di hati bersama bagai lagu dan nyanyi sang kumbang dan bunga. Hasrat terpendam menggoda jiwa, angin bertiup bagai membawa.